Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melanjutkan pelajaran kita dari bab ke-49 dibawakan oleh imam tentang hadis orang yang menyandarkan nikmat Allah Ta'ala, dia sandarkan kepada dirinya sendiri. Yakni kisah dalam pertemuan yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang orang yang diuji dengan penyakit abros. Maka tak kala Allah berikan kepadanya nikmat, diberi warna kulit yang bagus, diberi harta yang banyak, maka Allah Ta'ala menguji. Allah kirim malaikat dalam bentuk dan rupa yang sama, meminta atas nama Allah dari harta yang dimiliki agar dia bisa membantu sebagian dari hartanya, unta yang bisa menyampaikan perjalanannya. Faqala, apa kata orang ini? Kita lanjutkan kisahnya. Faqala, maka si Abros, orang yang ditimpa dengan penyakit kulit, ketika diminta sebagian hartanya, mengatakan, al-hukuku kathiratun, hak-hak harta ini sangat banyak. Yakni, hak-hak harta ini sangat banyak, dan bukan hakmu untuk meminta harta ini. Faqala lahu, maka malaikat berkata kepada Abros, ka'anni a'rifuka, seolah aku mengenal dirimu. Alam takun Abrosa yakdarukan nas, bukankah kamu dulu orang yang terkena baros, terkena penyakit kusta, dan manusia pun merasa jijih mendekat kepadamu, faqiran, dalam keadaan fakir, fa'ataqallahu azza wa jalla al-mala, lalu Allah berikan kepadamu harta. Apa jawaban si Abros ketika diingatkan oleh malaikat, bukankah dulu kamu kena penyakit baros, fakir, lalu Allah berikan unta yang bunting dan berkembang menjadi harta yang banyak? Faqal, maka dia mengatakan, innama waristu hadal malaka biran an kabirin, tidak lain saya dapatkan harta ini adalah kabiran an kabirin, saya dapatkan harta ini dari nenek moyang kami, dari bapak kami, dari kakek kami. Kabiran an kabirin, kami dapatkan harta ini dari kabiran an kabirin, dari bapak kami, dari kakek kami. Faqala, maka malaikat mengingatkan kepada si Abros, in kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta, jika kamu berdusta, in kunta kadiban, jika kamu berdusta, fasayyarakallah ila ma kunta, maka Allah akan jadikan kamu sebagaimana keadaanmu dahulu. Dulu kamu orang terkena baros, orang merasa jijih melihat kamu, kamu dalam keadaan fakir. Kalau kamu dusta, maka Allah akan robah seperti semula. Maka kemudian qala, dikisahkan, fa'atal aqra', maka malaikat mendatangi al-aqra' fi suratihi, yakni tidak punya rambut, tidak memiliki rambut. Faqala lahu misla maqal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia berkata, malaikat berkata kepada Aqra, seperti yang dikatakan kepada Abros, yakni si Aqra yang tidak punya rambut diingatkan kepada oleh malaikat tentang dahulu sebelum diberi harta, diberi rambut yang bagus. Waradda alaihi mislama radda alaih hada, kata Nabi, maka si Aqra itu menjawab seperti apa yang dijawab oleh si Abros. Jadi orang yang tidak punya rambut ini menjawab seperti orang yang terkena kusta. Barakallahu fikum. Faqala, malaikat pun berkata, in kunta kadiban fasayyarakallah ila ma kunta, jika kamu berdusta, yakni ketika dia diingatkan, saya ini orang yang sedang safar, terputus jalan, tidak ada bekal, saya minta atas nama Allah hartamu, maka si Aqra menjawab, al-hukuk kathirah, hak-hak harta sangat banyak. Iya, artinya tidak mau menolong. Maka malaikat diingatkan, seolah saya mengenal kamu, bukankah kamu dulu orang yang tidak punya rambut dan orang merasa jijih melihat kamu, lalu Allah berikan rambut yang bagus, Allah berikan harta, Begitu. Tetapi dia menjawab, saya punya harta sebanyak ini, saya dapatkan dari bapak saya, dari kakek saya. Ini warisan dari nenek moyang saya. Dia berdusta. Dia berdusta kepada malaikat. Padahal malaikat ini yang dulu mengasih seekor bakoroh. Iya. Malaikat ini pula yang mengusap kepalanya. Tetapi orang ini pura-pura lupa. Orang ini pura-pura tidak ingat. Malah justru mengatakan, saya punya harta ini dari nenek moyang saya. Barakallahu fikum. Makanya malaikat mengingatkan, kalau kamu berdusta, Allah akan robah keadaanmu seperti dulu kala. Yakni tidak punya rambut, orang pun jijih melihatnya, tidak punya harta dari orang fakir seperti dulu kala. Kalau kamu berdusta, malaikat cuma mengingatkan, ya. Karena memang sudah tahu dia pendusta, tidak benar ucapannya. Qala, maka dilanjutkan ceritanya, fa'atal a'ma. Wa'atal a'ma fi suratihi. Maka malaikat mendatangi orang yang buta. Fi suratihi, dalam bentuk buta. Yani dalam keadaan malaikat itu seperti orang yang dulu datang. Yani dalam keadaan buta. Faqala, malaikat pun berkata, rajulun miskin wa ibnu sabil. Saya ini orang miskin. Ya. Saya ini orang miskin dan terputus bekal untuk perjalananku. Dikatakan ibnu sabil, faqad inqata'at biyal hibal fi safari. Saya orang sedang safar dan terputus bekal untuk melanjutkan safar saya. Faqla balagha liyal yauma illa billah summa bika. Kemudian malaikat mengatakan, tidak ada yang bisa menyampaikan saya pada hari ini kecuali Allah, kemudian bika, dengan sebab pertolonganmu. Artinya orang miskin tidak punya harta, bekalnya habis. Bagaimana ini? Siapa lagi yang kalau bukan saya minta kepada Allah, kemudian kepada Anda? As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Saya meminta dengan apa yang Allah telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Syatan ataballahu biha fi safari. Yani meminta satu ekor kambing, ya. Syatan, satu ekor kambing yang akan bisa menyampaikan perjalananku. Iya. Artinya orang ini mengingatkan, atas nama Allah saya minta seekor kambing yang semoga itu bisa menjadi bekal untuk melanjutkan perjalanan saya. Qala kuntu a'ma. Maka orang ini berkata, kuntu a'ma. Saya dulu orang buta. Saya dulu juga orang buta. Faradallah alayya basari. Maka Allah mengembalikan penglihatan saya. Diingat nikmat Allah. Saya juga orang buta dulu. Dan alhamdulillah Allah kembalikan saya bisa melihat. Khud ma syi'ta. Khud ma syi'ta. Silahkan ambil apa yang Anda inginkan. Bukan memberi satu ekor, malah silahkan. kambing yang ada di lembah, kamu ambil yang kamu suka. Mau ngambil berapa? Silahkan. Wallahi demi Allah, la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak merasa berat. Lihat, saya tidak merasa berat kepada Anda pada hari ini dengan sesuatu yang Anda ambil untuk Allah. Ya, lihat. Jadi orang ini betul-betul dari dalam hatinya mempersilahkan zahiran wa batinan. Lisannya mengatakan khudh masyita, lisannya ambil sekehendakmu. Iya, silahkan ambil sesukamu. Dan saya tidak merasa berat, hatinya tidak merasa berat. Kalaupun kamu mengambil untuk atas nama Allah, karena dia minta atas nama Allah, silahkan. Saya tidak merasa berat. Apa yang kamu akan ambil? Inilah syukur dengan hati, ridho. Bukan hanya lisannya, hatinya ridho. Silahkan Anda ambil, saya ridho. Itulah orang bersyukur. Bukan hanya dengan lisan, hatinya pun ridho. Faqala, maka malaikat itu berkata, ya, apa kata malaikat? Amsik malaka, amsik malaka, tahanlah hartamu. Iya, kamu tahan hartamu. Ya, fa innama ubtulitum, tidak lain saya ubtulitum. Apa ubtulitum? Menguji kalian. Ubtulitum, saya ini menguji kalian. Kata Syekh Utsaimin, ubtulitum ay ikhtabartum, saya sedang menguji kalian semuanya. Walladzi ibtalahum huwallah, yang hakikatnya menguji mereka Allah. Tetapi malaikat diutus oleh Allah untuk menguji mereka. Zahirul hadis, zahir hadis ini ilm anna qissatahum masyhurah ma'lumah bainan nas. Kisah ini secara zahir terkenal, diketahui di kalangan manusia. Kenapa? Karena dikatakan innama ubtulitum, saya hanya menguji kalian semua. Kalian semua yang diberi unta, yang diberi sapi, yang diberi kambing, yang sebelumnya orang-orang fakir diberi penyakit, lalu setelah itu Allah berikan kenikmatan, itu ujian bagi kalian. Yadullu ala anna indahu ilman majara li sahibaihi. Ini menunjukkan malaikat ini tahu apa yang terjadi pada dua temannya. Wa ghaliban anna mislahal qissah takunu masyhuran bainan nas. Sehingga kisah seperti ini kisah yang sudah terkenal di kalangan manusia. Maka dikatakan oleh Nabi, faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Sungguh Allah telah ridho kepada Anda. Kenapa Allah ridho kepada orang yang buta diuji oleh Allah Ta'ala dengan disembuhkan, diberi harta? Ternyata ketika diuji, dengan diuji apa? Dimintai sebagian hartanya. Ternyata silahkan kamu ambil apa yang kamu suka. Berarti orang ini orang yang bisa bersyukur. Kata Syekh Utsaimin, kenapa orang ini diridhoi oleh Allah? Li'annaka syakarta nikmatallah, karena engkau telah bersyukur dengan nikmat Allah. Bil qalbi wal lisan wal jawarih, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan. Inilah tiga rukun syukur. Dan orang ini membuktikan, baik dengan hatinya, dia selalu ingat, saya tadinya buta, sekarang bisa melihat nikmat dari Allah. Alhamdulillah, bersyukur dengan lisan. Demikian pula ketika diminta hartanya, dia serahkan hartanya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badannya. Demikian pula hatinya pun ridha, silahkan yang kamu inginkan ambil. Kalau itu hanya untuk Allah, silahkan ambil. Itulah Allah Ta'ala ridha kepada orang yang diuji dengan buta lalu sembuh dan bisa bersyukur. Wasakhita, dan Allah Ta'ala murka, ala sahibaik, kepada dua temanmu. Kenapa Allah murka? Li'annahuma kafara nikmat Allah, karena dua temannya kufur, ingkar dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ankara ayakuna Allahu manna alaihima bisyifa wal mal. Kenapa Allah murka, kata Syekh Utsaimin? Karena kedua orang ini na'am mengingkari kepada Allah anugerah nikmat kesembuhan dan anugerah nikmat harta. Yang tadinya terkena kusta sembuh, ini nikmat dari Allah, karena yang bisa menyembuhkan segala penyakit hanya Allah. Tapi dia mengingkari. Ketika diberi harta yang seharusnya digunakan sebagian untuk hak-hak yang dimiliki oleh manusia, termasuk Ibnu Sabil, orang yang berhak mendapatkan bantuan kita, tapi dia mengingkari dan menyandarkan, saya jadi orang kaya ini karena warisan dari nenek moyang kami. Sehingga Allah pun murka kepada dua temannya ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah yang dibawakan oleh Syekh di dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Bukhari dan Imam Muslim. Wa bihadzal hadis minal ibrah. Dalam hadis ini ada pelajaran-pelajaran, syai'un kathir, yang sangat banyak. Yang pertama, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqussu alaina anba'a bani Israel li'ajlil i'tibar wal itti'ab bima jara. Dari faidah kisah ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang Bani Israel. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama al-i'tibar. Yang pertama li'ajlil i'tibar, untuk dijadikan pelajaran. Kisah, cerita itu ada kesimpulannya. Apa itu? Pelajaran dari kisah. Yang kedua al-i'tibar bima jara, sebagai nasihat. Apa yang terjadi di kalangan Bani Israel? apa yang terjadi di kalangan Bani Israel, kisah-kisahnya cukup banyak. Dan sering Nabi SAW bercerita. Dan ini sebagai nasihat penting. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah kisahkan tentang Bani Israel. Diulang-ulang, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Diingat-ingat, apa yang terjadi di kalangan Bani Israel itu pelajaran bagi kita. Dan sampai-sampai Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang sering juga disebut surat Bani Israel. Disebut surat Bani Israel. Apa tujuannya? Mengandung maksud sebagai pelajaran, sebagai nasihat, sebagai peringatan. Apa yang terjadi pada mereka jangan sampai terjadi kepada kita umat Islam. Termasuk kisah tiga orang ini, kisah yang sahih, sehingga kita bisa mengambil ibrah, bisa menjadikan mau'idhah. Kalau kita memang kondisinya sama atau mirip seperti mereka, ambil pelajaran. Jangan sampai ditimpa seperti mereka. Itu maksud kisah. Wa wa ahadul adillah liman qal. Dan ini juga salah satu dalil bagi orang yang mengatakan inna syar'a man qablana syar'un lana ma lam yarud syar'ana bi khilafihi. Syariat yang turun kepada mereka itu syariat bagi kita selama tidak ada yang syariat yang menyelisihinya. Wala syakka anna hadhi qa'idah sahihah. Tentu saja kaidah ini kaidah yang benar. Kalau itu pelajaran yang terjadi di kalangan Bani Israel, ambil pelajaran, jangan sampai terjadi pada kita seorang muslim. Yang kedua, dari kisah ini ada ibrah, pelajaran berharga. Apa itu? Bayan qudratillah. Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maha kuasanya Allah. Bayan qudratillah, penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kudrohnya Allah, maha mampunya Allah. Dari sisi mana? Bi ibra'il abras wal aqra' wal a'ma. Apa kemampuan Allah? Yaitu memberikan kesembuhan kepada orang yang terkena kusta, tidak punya rambut, orang yang buta, min hadhil uyub, dari aib-aib ini. Alati bihi mujarradi mashil malak lahum, hanya dengan diusap oleh malaikat sembuh. Ini maha mampunya Allah. Di mana orang yang terkena abras, orang yang terkena aqra dan buta hanya diusap oleh malaikat sembuh. Bukan minum apa ramuan atau obat tertentu, cuma diusap sembuh dengan izin Allah, dengan segala kemampuannya Allah Jalla wa'ala. Ini pelajaran penting untuk banyak berdoa kepada Allah. Di saat ditimpa apapun jenis penyakitnya, dan berikhtiar sesuatu yang halal. Likulidain dawa, karena pada penyakit ada obat. Jika hanya ikhtiar saja, adapun hakikat yang akan menurunkan kesembuhan hanya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana kisah tiga orang ini. Yang ketiga, dalam hadis ini ada pelajaran penting. Adal malaikata yusakilun, hatta yakunu ala suwaril suratil bashar. Pelajaran penting yang ketiga, bahwa para malaikat mereka akan membentuk rupa sehingga mereka menjadi rupa manusia. Malaikat mereka akan membentuk rupa sehingga rupa manusia. Orang yang abros, orang yang terkena kusta, orang yang buta, orang yang tidak punya rambut, malaikat membentuk rupa mereka. Ya. Fa'atal abros fi suratihi wa kadikal aqra wal a'ma, lakin hadza wallahu a'lam laisa ilaihim innama yushakkilun bi amrillah. Namun bukan sekedar kemampuan mereka, namun ini karena perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua karena perintahnya Allah jalla wa'ala. Allah jadikan rupa seperti itu karena yang membentuk rupa hanya Allah, termasuk menciptakan rupa manusia. Menjadikan rupa bentuk itu Allah, sehingga Allah punya nama Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Termasuk malaikat, Allah berikan, jadikan rupa manusia, tentu dengan izin Allah. Ma'asyiral muslimin, tapi tidak boleh kita menggambar rupa malaikat dengan rupa kepala wanita cantik, lalu dibentuk kuda, ya, punya sayap. Kita tidak bisa menggambar rupa mereka. Kenapa? Kita tidak bisa melihat langsung rupa mereka. Apalagi dalam hadis Nabi, asyadul adab al-musawirun, yang paling dahsyat adabnya penggambar makhluk bernyawa. Barakallahu fikum, sehingga cukup kita percaya. Yang keempat, anal malaikata ajzamun walaisu arwahan fi ma'anin aw qawiyun faqat. Malaikat itu memiliki ajzam, jasad-jasad. Walaisu arwah aw ma'ani, bukan ruh atau makna-makna atau kekuatan saja. Saya ulangi, malaikat itu memiliki ajzam, jasad, bukan sekedar arwah, kekuatan itu saja. Karena ada sebagian tokoh di dalam tafsir mereka, yaitu tafsir Said Qutb, itu menyebutkan, menukil dari gurunya, menukil dari Kitabul Ihya, bahwa yang namanya malaikat itu dorongan yang mendorong kepada kebaikan. Itu malaikat. Jadi bukan punya jasad. Ini adalah falasifah, pemikiran filsafat. Bisa dilihat penjelasan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan bab iman kepada para malaikat. Sehingga dikatakan oleh Syaikh Shalih, malaikat itu punya jasad, bukan kekuatan yang mendorong kebaikan, sekedar ruh yang mendorong kebaikan, tapi mereka punya jasad. Alhamdulillah, ja'ilil malaikati uli ajnihatin, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikah, pencipta malaikat, uli ajnihatin, masna wa sulasa wa ruba', yang malaikat itu memiliki sayap-sayap. Berarti punya jasad, bukan sekedar roh kekuatan sebagaimana dipahami oleh para ahli filsafat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, hirsu arwat ala naqlil hadis bilafzih, kekuat semangatnya perawi hadis. menukil hadis dengan lafadznya, bukan maknanya, dengan lafadznya. Semangatnya perawi hadis menukil hadis dengan lafadznya, bukan secara makna, tapi per lafadz. Sampai disebutkan kemarin syakharawi, perawi itu ragu apa memberi unta atau sapi, ya syakharawi, yakni Ishaq ibnu Rahuyah ragu karena dia betul-betul membawakan hadis dengan lafadznya yang didengar dari perawi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini yang bisa kita bacakan sampai pada pelajaran yang kelima dari hadis yang kita baca. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh kita. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wal afu minkum. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.